Selamat siang. Silakan Pak Devion. Ya. Menurut kami Bu ya, itu omongan itu omongannya seorang pengusaha. Jadi pengusaha bisa pengusaha kayu, bisa pengusaha minyak. Jadi boleh punya perusahaan 5-10, tapi negara skrupnya lebih besar. Makanya jangan memilih pengusaha menjadikan orang-orang di pemerintahan. Jiwanya akan menjadi jiwa makelar gitu loh Bu. Jadi oleh karena itu di BUMN hanya satu jabatan, ngurusi PLN aja udah pengap, mau suruh ngurusi departemen yang lain, misalnya departemen masalah gas gitu loh. Jadi pusing nanti akhirnya. Oleh karena itu jangan merangkap-rangkap deh. Satu posisi satu juga tidak boleh ngobjek. Karena apa? Karena udah dibayar negara. Kalau nggak cukup ya udah berhenti jadi makelar aja, jangan macam-macam gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Devio. Pak Teguh Triyono, silakan. Itu Pak Yusuf Kala itu kurang manusiawi. Pokoknya menurut saya Bu, karena generasi muda, lulusan kita itu pada nganga, pengen nyari pekerjaan. Jadi yang sudah pensiun ya harus pensiun, jangan dikaryakan. Kasihan generasi muda, bagaimana bangsa bisa maju kalau hanya dikokop orang pejabat-pejabat. Eselon 1, 2, 3 itu Bu. Begitu pensiun udah kaya, anak cucunya hidup dua keturunan masih cukup Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Teguh Triyono ya. Oke, Pak Adi, selamat siang Pak Adi. Ya, selamat siang. Ya, komentar Anda. Ya itulah mental seorang saudagar jadi pemimpin negara Bu. Makanya kita jangan pilih lagi lah. Tapi kalah cuma sisi turunin tangan ini. Ya okay, itu aja Bu. Itu aja. Ya, terima kasih untuk Pak Adi ya. Oke, kita terima telepon lagi. Selamat siang Ibu Lili. Halo, selamat siang. Silakan Ibu. Ya, menurut saya di BUMN perlu diawasi oleh departemennya. Kalau nggak ada perwakilan gimana? Ya toh untuk ngawasi kan dia bukannya yang menjabat di operasionalnya, dia kan sebagai komisaris. Komisaris kan tugasnya untuk mengawasi, itu perlu. Kalau enggak gimana? Kalau bukan departemennya yang ngawasi, BUMN ya profesional sih ada, tapi profesional yang mengerti di bidangnya dan ada kaitannya dengan kepentingan negara, itu kan BUMN harus dong. Kalau nggak ada pengawasan gimana? Okay. Ya kan? Ya Ikan mungkin ya? Kalau mamanya soal gajinya atau gimana itu jadi rebutan ya itu bisa diatur itu. Nggak boleh terima atau gimana ya kan? Oke. Okay. Tapi kerjaan harus diawasi. Ya kan? Baik. Terima kasih. Ibu Lili, terima kasih untuk komentarnya. Kita masih ada satu telepon terakhir ternyata ya. Kita terima Pak Budi. Ya, selamat siang. Silakan Pak Budi. Pak Ibu, aduh, memang kalau kayak Pak Mahap ini sebagai pribadi aja, kalau Pak Yusuf Kalama dan itu juga kurang pas. Sekarang kenapa mesti harus double-double, ya kan? Terus kemudian sama Bu Lili ini, sama Bu Lili ya tadi ya, sebentar ya, maaf. Itu memang harus ada pengawasan ya, memang orang yang kemarin diawasin aja BUMN bangkrut terus. Nah ini yang nggak benar, yang ngawasin apa yang double jabatan, yang harus intinya ya, double jabatan buat apa itu Bu? Okay. Benar itu. Ya, ya. Terima kasih, itu aja Pak Budi, terima kasih komentarnya.